السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله كتاب صحيح البعض وسمع عنده في ظهور السياق إن شاء الله ومدعان بكتابة أصحاب الجامعة كهريان سيدي سنين سنين سكدار mengungkapkan silaturahmi karena Allah. Terdorong oleh hadis Rasulullah SAW, man ahabba ayyub satarahu iskuhu wa yumsa'lahu ajaluhu wal yasir rahimah. Rawahul Bukhari fil Mufradih. Barang siapa yang senang diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaknya menyambung silaturahmi. Kata Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, silaturahmi itu ada dua macam. Silaturahmi dengan muslim yang punya hubungan kerabat yang disebut dengan dawul arham. Silaturahmi dengan sesama saudara muslim. Dalilnya, ada seorang yang menziarahi saudaranya, kemudian dipantau oleh malaikat. Setelah itu malaikat menjelma manusia menanyakan, mau ke mana kali kamu? Sa'zuru akhi fillah, saya akan ziarahi saudaraku karena Allah. Hal fi ni'matin tarubuha, apakah ada dorongan nikmat yang kamu inginkan? Atau dagangan yang kamu kembangkan setelah tiga? Maka malaikat itu mengatakan, ketahuilah saya adalah utusan Allah yang mengkhabarkan sesungguhnya Allah mencintai kamu. Sehingga dari sekalian yang dirahmati Allah, orang yang berkasih sayang karena Allah itu besar kedudukannya di depan Allah. Sampai Allah mengatakan di dalam hadis qudsi, wa bi izzati wa jalali la udhillu bi dhilli yawma la dhilla illa dhillu al mutahabbuna billah. Saya akan berikan naungan di masa tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu orang yang berkasih sayang kepada Allah. Dan di dalam hadis yang menyebutkan, sab'atun yudhilluhumullah في ذله يوم لا ذل الا ذله في الدرن اجلا رجلان احاط بالله اجتمع عليه وتفرق عليه. Dua orang yang berkasih sayang karena Allah ketemu karena Allah dan bisa karena Allah. Hari ini saya, sebelum saya menegaskan tentang masalah problematika dakwah terutama di rumah tangga kita, saya ingin menekankan masalah ini bahwa bercinta karena Allah atau cinta karena Allah, benci karena Allah, itu bukan masalah sepele. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah, inna min awthaqa ural Islam, inna min awthaqa ural Islam, dari Islam yang paling kuat, al-hukmu fillah wal-hukmu fillah. Dan zaman sekarang memang sulit. Kita bisa kenal ribuan orang, tapi yang jadi sahabat belum tentu ada lebih dari sepuluh. Bahkan ada hadis yang diturunkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab yang disahihkan, as-sahabatu arba'atu, sahabat itu cuma enam, walaupun sahabatnya dipermasalahkan oleh sebagian ulama ahlul syarh mujaddid. Artinya sahabat yang hakiki, yang kenal, memang tidak bisa lebih dari itu. Karena antum untuk menjaga hak sahabat jumpa. Yang dulu aja Rasulullah SAW diakhorkan masing-masing orang berapa? Dua. Salman Al-Farisi sama siapa? Abu Darda. Dan yang lain itu. Ya. Menjaga al-fuqhu fillah wal-fuqhu fillah ini. Karena hanya istama' alaihi ketemu karena Allah. Dan bisa juga kenal. Hadirin sekalian, sekarang banyak perkumpulan, tapi perkumpulan bukan karena Allah. Klub Avanza, Herli dan Peter, Bumasol. Bahkan di antara mereka ada yang sampai membuat klub yang tidak masuk akal. Klub Pespa Buntung. Ya, Pespa yang tidak ada nomor serinya. Itu mana? Sampai ribuan setiap kali kumpul di kamar sendiri itu sampai ribuan berhenti. Memang itu kebun. Makanya kita mendapatkan sahabat satu karena Allah itu sudah masya Allah. Karena antum minimal sudah dapat jaminan syafaat. Dijamin oleh Allah apa? Ketertanggungan di masyarakat. Kita semuanya yakin sih yakin-yakinnya tidak ada yang mempertemukan antum dengan saya, antum dengan saya yakin kecuali karena manaj, karena akidah. Dan inilah yang antum menyesal, karena menyesal banget kalau antum hanya ketemu karena klub, ketemu karena organisasi, ketemu hanya karena bisnis. Yes. Anaknya maaf, kadang-kadang orang lebih sakrat, lebih sosial, lebih solidar, hal-hal yang sifatnya duniawi, yang ujung-ujungnya ada yang jadi. Ya, yaitu da'wah jahiliyah. Mengajak kepada simbol-simbol selain Islam, itu da'wah jahiliyah. Dan kita akan rugi. Karena al-akhillahu yawma'idin ba'du li ba'din. Al-akhillahu yawma'idin ba'du li ba'din adun illa al-muttaqun. Orang yang berkasih sayang satu dan yang lainnya nanti akan menjadi musuh kecuali muttaqun. Apa? Maka coba bayangkan anak istri bisa jadi musuh. Ya mas. Ya. Inna min aswajikum wa awladikum aduwan. Dengan demikian kita berusaha. Ya, antum di sini untuk berusaha punya majlis ketemu orang سبحان الله يوم فجرنا من الوصايا فتمر يقولون فتمر أدوش المستر فتمر يوم فقولنا tapi apakah itu nanti nyangkut menjadi cinta kepada Allah, benci kepada Allah, itu harapan saya. Ya. Karena pada akhirnya antum tidak dapat untung sama sekali. Dunia juga belum tentu untung bersama susah-susah. Antum tengok sampai masa Allah pak, kerok itu pemainnya itu di Tangerang bisa nyampe dari Garut, Tangerang Garut. Bandung. Maka ketika saya mengajar tempat dari Ramadan, ada buka puasa ke Runda di itu masjid Pradiana itu ada Ustaz. Wah, itu saya tanya dari mana Pak Ustaz waktu itu apa? Saya buka surah. Di masjid rumah yang buka puasa. Hei, anaknya banyak yang tidak puasa. Karena tidak bisa. Hari saya, saya mendengarkan berita musibah di Garut itu pas saya dengar. Kemudian saya teringat, ya, saya buka bahwa apa yang lupa ya. Jadi, oh, di belakangnya yang itu undangan bukan Evan Garut ya. Ia dua tahun dia bertanya. Yang dulu saya itu berbincang dengan dia. Akhirnya coba kita ingin peduli. Kepedulian ini sekarang harus kita wujudkan. Bahkan kami bersama teman-teman di Muhajir Golden Support Commitment di mana pun ada musibah, maka kita harus peduli dengan kita. Dan ini tak maaf sebagai juga dari pertama. Jadi ada titipan beberapa tas yang belum terpakai juga. Ya, karena saya rutin di sini pusat, jadi ambulans sudah terima. Nah, banyak hal yang bisa kita lakukan. Cuma saya teringat dengan ucapan Ibnu Qudi, tidaklah ada rencana berupa alibah melainkan karena masih sudah hidup. Ampun bercerita di dalam kitab ini. Di dalam kitab ini mempunyai yaitu ikhlas satu lahat. Tentu lihat dari mulai dulu sama sekarang situ itu Masya Allah orang sedang terlalu hidup dan memang itu ciri-ciri datangnya musim hujan. Apa aminah ahlul qura al-ya'iyahum basuna laylat wahum na'imun. Apakah mereka merasa aman ketika datang bencana kami? Malam hari mereka sedang terlelap tidur. Apa aminah ahlul qura al-ya'iyahum basuna duhan wahum yang ataukah mereka merasa aman bencana datang kepada mereka pada waktu duha mereka sedang jogging dan kenyataannya Pak musim bakal tidak datang itu ya ini ya Aceh pas waktu mereka jogging pada itu duha ya. Nah kita semuanya ingat Allah tidaklah memberikan ujian, mengenai diberikan itu ada peringatan. Kalau kita tidak ambil, akan terjadi yang lebih besar. Selalu itu. Makanya pada contoh, sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim juga di dalam kitab Miftah Darus Sa'adah, ketika sedang ada gempa bumi di Madinah, maka Umar bin Khattab mengumpulkan seluruh penduduk negeri di Madinah. Apa dia bilang? Demi Allah, wahai saudara-saudara, sekali lagi gempa bumi terjadi, anak tidak mau tinggal sama kalian. Tidaklah ada musibah melainkan dari desa-desa. Allah نخبر ذهنا الحمر التسابق بالبغي والبحر بما نعرف حسب الناس. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يكسبون بما كانوا يسمعون. Jadi disebut Allah memberikan satu ungkapan, saya akan cicipkan pakaian kepada mereka kelaparan dan ketidakaman. Kenapa Allah bentukkan pakaian? Karena sudah menjadi fenomena umum. Lama tidak aman. Karena itu kondisi paling real orang itu menentang Allah. Dan memang di dalam bidang sosial itu orang itu tidak terlepas dari dua kelompok, yang miskin sama yang kaya. Yang miskin takut kelaparan, yang kaya takut tidak aman. Makanya ketika Allah mengingatkan Quraisy, "Inna bi Quraisy inna bihim rihlat asy-syitai was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum." Ya Rasulullah. أطعمهم من جوع وآمنهم صالح. Dan antum lihat Imam Mahdi ketika turun, Isa ketika sampai orang menawarkan zakat dari pagi yang Rasulullah tidak nemu. Karena apa? Saking amannya, kambing mengembara satu tempat dengan macan dari itu. Anak main bola tidak gigi. Itulah keamanan dari tauhid dan kecelakaan dari syirik. Dari masa ke masa itu aku lihat sebabnya kaum Nuh dikendalikan dari Allah apa? Sejak sebabnya kaum Lut dihujani oleh Allah hujan batu, karena apa? Anda hamil ibrah wafi khasasihim ibratul li'ulil albab. Nah, tidak ada dari semua itu kecuali suruh siapa? Dakwah. Wallahi ikhwan, kalau itu tidak dakwah, ilmu kita dihilangkan oleh Allah dari muka bumi atau Israel hilang dari muka bumi. Maka itu betul kata ini Haji Ahmad Dahlan. Sebelum saya sampaikan ini, Allah menjamin Islam tidak akan hilang dari bumi. Tapi Allah tidak pernah menjamin Islam tidak hilang dari bumi Indonesia. Ada jaminan di Quran. Dan sejarah membuktikan bagaimana Islam hilang dari Andalusia yang telah memimpin hampir 800 tahun lebih. Dari sejak 95 Hijriah sampai 897 Hijriah. Untuk baca kembali sejarah. Sekarang tinggal 20%. Kurang dari 1%. Anggur ke sana sulit nyari masjid, sulit cari makanan halal. Kalau saya jauh-jauh jatuh. Yang dulu itu mayoritas muslim. Rajanya berkali-kali, berabad-abad dipimpin muslim. Sekarang bukan hanya tidak muslim, bahkan dikuasai sosialis, komunis, dan umat Islam tinggal 1%. Itu pun di pinggiran. Kenapa? Karena Islam atau agama itu bisa diterima, bisa mendapatkan pemeluk, bukan hanya semata-mata benarnya, tapi bisa tidak disampaikan dakwah dengan cara lain. Ulatnya umat yang ini mendakwakan, maunya umat yang ini mendakwakan, kalau enggak itu ya konsisten. Kalau mereka mendakwakan dengan cara baik, konsisten di dalam dakwahnya, komitmen di dalam menanamkan isi-isinya, dan tidak kalah pentingnya istiqomah. Sekarang Pak Antum lihat kenapa Syiah di sini aku Ahmadiyah waris, maka ia tidak berubah. Kristen padahal sudah jelas-jelas agama penjajah. antum percaya sekarang agama Kristen itu datang di sini dengan cara damai? Mungkin bahkan Portugis datang ke sini membawa bendera tiga, Cor, Gospel, Glory. Kan gitu? Tiga bendera. Dan itu sudah disepakati semua ini sejak mereka membawa bendera perang salib dengan Katoliknya, dan Belanda membawa perang salib dengan Protestan. Datang menjajah, bahkan Belanda itu menjajah tidak main-main ya mas, 350 tahun sampai lupa kalau belajar. Ini tapi kenapa sekarang diterima lagi? Bahkan undang-undang yang dipakai karena baiknya mereka, pendekatan mereka, proses mereka di dalam dakwah bagus. Itu ini. Dan kita sebetulnya atau seharusnya nggak bisa tidur pada Indonesia. Karena Allah berkata di apa aminah ahlul qura, apa ada orang yang merasa aman dari makar Allah? Tidak ada. Ayat yang basuna datang bencana kami lailan wahum ya wahum naimu, mereka sedang tidur. Apa aminah ahlul qura ayat yang basuna Tuhan wahum yang agung? Dengan demikian, mari kita kencangkan di mana pun. Sebetulnya Pak, kadang-kadang tidak mati sebuah saya ya, semakin tahu umur dan juga tak wajar begitu. Tapi kadang-kadang melihat fenomena ini, apalagi kita baca sejarah. Loh, sejarah itu masya Allah, kita tidak bisa tidur, tidak bisa tidur. Karena Islam itu sejak awal dari mulai Ijuruyur zaman Wali Songo itu kemudian mendapatkan rentangan terus dari mulai munculnya Neo Majapahit dengan simbolnya Siti Jenar, kemudian muncul Pajang yang anti Islam, Mataram yang maunya cuma manung dari Kawula Gusti, menjelang kemerdekaan pun SI ketika muncul dia di berbagai macam pihak berusaha untuk membunuhnya, dimunculkan syarikat abangan, muncul lagi Budi Utomo. Ya coba aja real, kita kare-karean aja Pak. Ya, Islam itu mayoritas tapi tidak inginkan di Indonesia ini. Tata bicara duluan mana Ki Hajar Dewantoro punya sekolah taman siswa dengan kinerja Ahmad Dhani duluan. Atau pertanyaan gini aja deh, Muhammad Diyah lahir tahun berapa? 19. Nah, sekarang taman siswa didirikan tahun berapa? 1928. 28. Ketika itu Pak, taman siswa baru berdiri, Ki Haji Ahmad Dahlan sudah punya 1775 sekolah utama. Tapi kenapa yang jadi pahlawan pendidikan? Soal siapa yang jadi pahlawan pendidikan? Kenapa bukan Ki Haji Ahmad Dahlan yang jadi siswa kerjanya di lapangan? Ketika itu punya 850 masjid, 1775 sekolah menyebar di seluruh Indonesia. Ya, jadi waktu itu satu cuma di Jogja, satu cok. Kenapa karena dia adalah anti TBC, fanatis Islam, sementara dia jadi waktu sama tulen jawanya dan tidak mau merek sekolah dengan merek Islam. Itu rasanya pada gitu. Makanya dari sekalian contoh aja Pak, ketika membaca sejarah umum, apa artinya membaca sejarah Indonesia? Jadi ini tidak ada sejarah itu. Ini cuma satu tok yang ini. Jadi begini kan gampang dibohongin, Pak. Gampang dibohongin. Dan bangsa manapun yang tidak tahu sejarahnya, paling gampang dibohongin. Dan paling lupa dan meninggalkan sejarahnya. Gampang dibohongin. Majelis Ulama Indonesia itu lahir sebelum Indonesia jauh. Digagas oleh Syarikat Islam pada tahun 1923 ketika muktamar di sini. 23. Kalau begitu negara ini tidak bisa membubarkan MUI. Ya MUI bisa membubarkan negara ini. MUI itu sudah berdiri, sudah muncul sebelum Indonesia. Yang merancangnya, makanya ini saja perancang undang-undang dasar itu Pancasila siapa? 9 orang. Yang Kristen berapa, Pak? Semuanya hapusin semua yang 9. Ya? Yang enggak itu yang Kristen satu ya. Tapi coba Pak bisa menghilangkan piagam Jakarta sekarang hilang. Pemimpin presiden Indonesia wajib muslim. Tidak ada. Wajib pribumi tidak ada. Selama-selama seperti ini kita itu tidak mengerti. Iya. Lama kamu begini lah. Islam maksudnya. Islam ini. Kita berlagi sekarang maaf. Kita menemukan fenomena generasi muda ini sudah cukup terhadap Islam. Antum lihat kacamata umum secara umum, Pak. Orang-orang awam kalau antum kasih kajian sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kalau enggak silent majority ini yang banyak, kalau enggak menciptakan, bahkan mereka lebih akrab dengan Muslim daripada kita. Sehingga sesama kita lakukan dengan kemarin ini sama Muslim, maka Allah sulit. Maka Allah sulit. Lepas tu, ada aja, ada tak mengada aja. Aku melihat fakta Indonesia. Kalau ada pemilihan kepala desa di kampung-kampung, calonnya Kristen sama Muhammadiyah umpamanya di Jawa Timur, umpamanya mana yang menang? Kira-kira menurut aku di Jawa Timur, umpamanya ada pemilihan kepala desa di Jawa Timur, tepatnya di daerah umpamanya Lamongan. Ya, saya pikir umpamanya dari saya sendiri. Mana kira-kira yang menang? Muhammadiyah sama Kristen? Kristen. Itu kan cuman. Dan mereka sekarang ini banyak yang pragmatis. Jadi, yang ada adalah perut, yang penting kenyang, dan yang penting ganteng, fasilitas HP bagus, model bagus, semua bagus. Soal masalah agama, manusia. Sehingga model umat yang seperti ini akan lebih cenderung mudah menjual dirinya. Makanya kita banyak temukan umat Islam generasi sekarang masih tak kendal membeli yang bayar. Wanita berapa? Coba bayangkan Pak, yang apa kita lepas dari salah caranya, ya, demokrasi pemilihan umum. Mayoritas muslim. Yeah. Contoh sekarang di DKI. Kok bisa calonnya kafir? Padahal Pak di Papua itu gak ada loh Pak ceritanya ada gubernur muslim. Gak ada ceritanya di Bali gubernur muslim. Dan mereka cuek-cuek aja. Enak-enak aja, enjoy-enjoy aja. Dan mereka menunjukkan fanatiknya harus berkuindu. Harus Kristen. Ya, satu kan. Di sini Pak, gampang alasannya. Wah, kita ini jangan fanatis. Anda telah melanggar demokrasi Anda sendiri. Namanya demokrasi adalah suara terbanyak. Harusnya pemimpin DKI sesuai dengan suara Muslim. Memang itulah katanya Jim Speaker mengatakan ini ciri pendeta Jesuit Kristen peneliti juga sambil meledek dia mengeluarkan hasil surveinya penelitiannya bahwa umat Islam Indonesia itu yang benar 5-10%, 30% santri tapi abangan, ya santri tapi monoton gitu, dalam itu pak, santri tapi ayo apa aja yang itu. Nah, akhirnya adalah semuanya abangan Islam itu. Nah ini wajiban kita berat. Jadi misalnya, kalau pendahulu-pendahulu kita datang ke Indonesia untuk mengislamkan orang Hindu Buddha, kita sekarang mengislamkan orang Islam. Ini yang beraksi dengan tantangan kita. Ya walaupun mereka juga berat, tak dulu Wali Songo, ya sebelumnya juga ada mereka-mereka petugas penduduk wali itu jangan sampai ditukir balikkan pelanannya. Wali itu petugas, makanya petugas mengelola kota namanya wali kota. Masih dipakai ini, ya masih dipakai di Indonesia. Jadi cuma di sini kalau sudah dengar Wali Songo kesannya manusia sakti mondro kuno, orang tegas kalau nimpani otot kawat baru musik ketek pasti tabe ringet bensin coba. Ya seperti itu. Nah, mereka dulu datang mengislamkan orang Hindu Buddha sampai menjadi mayoritas. Dan ini tidak mudah, Pak. Tidak mudah. Coba bayangkan Maulana Malik Ibrahim itu datang dari pernah tugas di Gujarat, pernah juga tugas di Fatani, kemudian tugas di Gresik. Makanya tugas. Dan dia itu ahli pengobatan, ahli herbalis, ahli tata negara, dan ahli pertanian serta irigasi. Oh, cocok. Makanya sama pemerintah Turki ditugaskan di daerah-daerah agraris. Secara kemudian Fatani, kemudian Jawa Timur, Gresik, tepatnya di daerah Pasucinan, beliau mendirikan pesantren di sana. Ya, dan ini bukan cerita horor. Saya meneliti selama 10 tahun tentang Wali Songo dan beredar bukunya Fakta Baru Wali Songo. Ini mana itu? Dari mulai nol Islam sampai mayoritas sampai punya negara cuma Bintoro, kemudian terkacaukan selama 355 tahun oleh pemerintahan Joko Tingkir Pajangnya berlanjut Mataram Islam karena dia mengiklankan secara resmi Islam Manunggari Kawula Gusti. Sejak itu misi Wali Songo yang datang dari Arab itu berbelok dari Islam murni menjadi Islam sinkretis atau perpaduan antara Jawa dan Hindu Buddha. Oplos jadi satu ditambah Islam, jadilah Islam Jawa. Yang sekarang lagi dikumpulkan Islam Nusantara. Tidak tahu bentuknya sampai hari ini, saya belum tahu model Islam Nusantara itu apa. Yang jelas jamu Islam itu. Ya. Anti Arab maksudnya adalah anti Islam. Jargon-jargon yang mereka gulirkan anti Arab, di balik itu sebetulnya dia sedang pesan sponsor anti Islam. Tapi misalnya yang dilakukan oleh Allah, sekarang kita bicara masalah dakwah. Kita sekarang memikirkan tantangan dakwah dulu. Dari sampai ke berapa? Asalnya berapa? Hah? Oh, 20 menit. Oh, sampai mobil. Masih saya oke. Jadi Pak, tantangan dakwah kita sekarang adalah satu. Kita menghadapi serangan dari seluruh pihak. Seluruh pihak. Ya. Sekarang ini lagi dibuka kan pihak kesesatan hidup bebas. Siah bebas. Ahmadiyah bebas. Bahagiyah bebas. Kadul Tukar Mokadul apalagi. Area kebatinan dari Kajur Ucung, Termogandul, Proto Pesewo, Pamestu, Subut, Natalatan, Siti Senar, itu makmur bisnis. Itu yang boleh dibedakan. Ah, ya. itu termasuk. Ya, hadirin sekalian, munculnya dukun-dukun laris ini tidak terlepas dari kejahilan umat Islam terhadap diri. Coba bayangkan Pak, kok bisa kan bebas jadi yang FD tidak lulus mengikutnya profesor doktor antuk mikir bingung gak kira-kira bingung kok Pak gak tahu dulu profesor doktornya fisik itu sekolah fakultas ilmu sihir dan perdukun ilmu sosial dan politik gitu fisik ya cuma karena memang Pak realitas menunjukkan di Indonesia itu yang dijuluki orang pintar itu siapa? Dukun. Dukun itu kan julukannya menurut media paranormal, menurut pesantren yang dia yang berkaromah, menurut orang kampungnya dukun, menurut orang kerennya itu orang pintar. Makanya kalau lagi lomba orang pintar di seluruh dunia, dari Jerman pintar bikin kapal selam, dari Amerika pintar bikin peluru kendali, dari Jepang pinter bikin robot cerdas, dari Indonesia pinter nyantet. Jadi, 86. Dan coba bayangkan dari dasarnya itu sudah salah, Pak. Ujian nasional sudah digeber tryout, pendalaman materi, bimbel enggak. Rame-rame, kosong kamu, beli di pulpen, aja itu. Ya, Jadi, ini pulpen itu sampai dibeli ada yang harganya 4 juta lah. 4 juta. Ya, pulpen cerdas. Jawab sendiri. Yang sampai sekarang masih bisa jawab. Bisa itu yang begini. C. Bahkan di satu daerah Pak, anda bisa sebutkan. Sebenarnya ujian nasional itu diadakan di istiqosa secara kolektif seluruh sekolah masjid. Istiqosa, habis istiqosa bagi-bagi pulpen karawang. Makanya lihat aja orang subhanallah kesusahan bukan tawakal kepada Allah, minta kepada Allah, larinya ke dukun, larinya ke kuburan. Jadi orang kita itu susah senang kirim. Iya. Makanya betul yang dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Orang musyrik zaman dulu itu masih lebih mendingan daripada zaman sekarang. Karena pada zamannya Nabi Muhammad dulu, orang syirik itu dalam keadaan apa? Senang. Adapun dalam keadaan susah, dia mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Dalilnya kata Allah, wa idza waqifu fil fulki da'allaha mukhlisina lahuddin falamma najahum ila albarri idahum yushrikun. Ketika mereka naik kapal limpas badai mengikhlaskan doa kepada Allah, ketika dia selamatkan di daratan kembali syirik lagi. Nah di sini Pak, susah senang ya. Dagangannya bangkrut, kondean kiswah kuburan ya. Kiswah kuburan. Ada yang masuk ke kuburan. Ada. Saya pernah datang ke kuburan Bala, kuburan yang dulu ya, atau sekarang dikunjungi kalau Jumat Kliwon. Jumat itu Kliwon itu dianggap orang Jawa itu Jumat kalau istimewa. Kenapa? Jumat itu hitungannya sudah tidak dilakukan. Kliwon itu 9. Wajib. Semuanya di bawah. Makanya dianggap hari di bawahnya lebih itu manis. Ya, makanya ada Jumat lebih. Ya, Senin lebih itu manis. Lebih. Di sana konolnya Pak. Siapa yang pengen hajatnya cepat dikubur, dikaburkan Allah, zina di atas kubur. Allah. Anak dia gak percaya. Percaya-percayanya itu ketika itu kita mengantarkan juga masalahnya temanya dulu mengantarkan wartawan Timur Tengah yang ingin meliput kesyirikan di Indonesia. Saya antarkan ke sana. Contoh bila itu disuntik. Ya Allah betul lah masalah kami ya. Sekarang contoh. Mau jadi lurah, jadi camat. Itu aja. pilihan ketika pemilihan pakai dukun sampai 12 objek. Belum lagi nyekar sana nyekar sini, bahkan sampai di rela 3 malam tidur telanjang di atas kuburan. Ada yang 3 malam berendam di kali Ciliwung. Salam lagi ku salah. Coba mereka, oh betul gak hanya mas. Kemana? Karena orang itu kalau sudah datang ke tempat tempat kerja ke dukun, otaknya dididik ke tetangga. Pak, ini dukun, ngomong kemana ke dukun, dia lancar. Ini, makan apa? Gak tahu. Karena mereka sekarang ini dipertuhankan, ditokohkan, didatangi orang-orang hebat. Bahkan bukan hanya pengusaha ecek-ecek, pengantinan pun datang ke dukun. Kuburan lebih kami. Saya ketika menulis buku Wali Songo mengadakan penelitian lapangan, Pak. Di antaranya situs Wali Songo yang sebenarnya. Nah, bisa. Dari mulai pagi sampai malam, orang ibadah di pinggir kuburan. Yang biasa, yang terbuka, yang terbuka. Rejit. Aku lihat Elsa subuh dan anehnya tempat-tempat kuburan wali itu semakin malam itu semakin ramai dan kunjungan itu tidak mengenal waktu 24 jam sampai subuh. Anehnya subuh kadang-kadang tidak, kadang-kadang di rumah hadis sahih ditinggalkan, hadis palsu dipakai. Di mana di sana ada hadis palsu? Idza a'yakumul qubur fa'alaykum bi ashabil qubur. Kalau kamu kesulitan hidup, datanglah kepada penghuni kuburan. Maka salah satu kuburan itu, Pak, sampai tanahnya itu gerobong lebar banget. Ternyata tanahnya habis diambil itu ujung. Lu jangankan untuk orang-orang kelas awam, ada salah satu direktur, Pak, itu datang ke salah satu kuburan yang dinyatakan sebagai wali besar, ambil tanahnya berkopi brin, berkopi ujung jadi itu ada seperti ini. Kita juga sekarang menghadapi suatu perang media yang sangat dahsyat. Ini tantangan dahulu. Subhanallah, Pak. Saya sering katakan di mana-mana kita zaman-zaman saya atau semua. Dulu enggak diurus orang tua kita sehari penuh aman, paling banter main bebek di sawah. Coba antum punya anak sekarang tuh dia dari satu hari. Masya Allah, TV siap menghancurkan murah anak antum. Gadget siap untuk menghancurkan anak antum. Pergaulan mungkin ngasih anak antum narkoba. Ngeri. Dan dulu kita dibiarkan orang tua kita berhari-hari. Aduh, paling banter nonton layar tancap burem itu, Pak. Paling banter. Lakonnya pun gak aneh-aneh. Ya, ibu ini lebih kecam daripada ibu kota. Ya, dulu gak ada paling banter. Itu. Kalau sekarang, Pak, masalah. Kira-kira aja bisa lihat dalam burem. Gua gajet ke masjid kan aneh. Wah, lihat orang itu khusus banget menjemputkan. Ternyata dia berpura. Silakan. Dulu bangga kita, ya, pacaran itu butuh sampai 2 bulan, 3 bulan. Karena dulu model pacarannya ngirim surat pakai layang-layang. Itu kalau anginnya itu ke sana, nah pacarnya ke sana kan nunggu 6 bulan lagi. Sekarang, Pak, 6 menit nyampe Australia. Mana yang ada 6 menit, 6 detik, tertunda. Australia, Amerika, manapun. Dan ini seperti pedang bermata dua. Dan lebih banyak akan menghancur kemana anak kita. Kalau tidak, ini tantangan dakwah kita. Tantangan dakwah kita yang kedua, yang ketiganya. Kemudian pendidikan kita juga sekarang sedang dalam kondisi sangat apa ya, Pak ya? Apa ya? Sekarang coba bayangkan setelah penelitian mas institusi yang paling korup apa ternyata Masya Allah, tempat kudanya mencetak manusia. Itu cepat, fitnas. Coba bayangkan ada misalnya antuk pikir. Ya kadang-kadang sekolah swasta gajinya berapa saja. Alhamdulillah bisa meluluskan itu perusahaan yang hebat. Kadang-kadang gajinya guru-guru negeri itu gede. Habis ketemu. Sampai pernah saya itu kunjungan ke fraksi DPRD DKI pendidikan. Ya, saya itu juga era kawasan. Kenapa sekolah-sekolah swasta gajinya berkecil-kecil? Anak-anak itu berhasil-berhasil rombak menang ujian bagus ini. Ini guru-guru negeri juga saya ingatkan terus. Gaji yang saya dikasih itu sampainya 14 juta. Nanti begini-begini terus hasilnya. Saya juga enggak jawab, cuma di hati saja. Makanya dari saya, walau hanya dan pura aman, wata pura terpaksa amin, berkat ini sama pura. Kenapa enggak berkat? Karena gue itu punya batu kontrol. Siapa saja boleh ngajar berkat? Ya. Sekarang? PKI boleh ngajar, Syiah boleh ngajar, KBR boleh ngajar, Masya Allah. Ini yang Allah tidak merasakan keberkatan. Boleh. Kemudian dari saya problematika dasar dakwah kita ini kita hadapi sekarang ini malam. Sekarang ini anak-anak muda kita terjebak ke dalam bidang moral yang sangat dasar. Coba anda hitung anggota PAN Indonesia berapa ada yang dapat informasi? Maaf. Lo ini penting, mas, mereka itu bagian dakwah kita. Jangan anggap-anggap manusia pikiran, mikir benar. Ya pikiran boleh, tapi antum jadikan target dakwah iya. Masya Allah, fantastis anggota PAN Indonesia kalah Jerman. Jerman itu kalah. Padahal anak tahun 2004 ke Jerman itu bisa juga PAN itu kalah. Ya. Fantastis anggota PAN. Hampir sudah seribu. Bapak yang tempat Masya Allah. Itu yang namanya PAN di sini kan beda dengan Jerman. Kalau Jerman itu PAN itu sopan-sopan. Aneh. Cuma bentuknya yang jelas. Ya. Kalau sekarang di jalan ini sopan. Tidak pernah berbuat. Kalau di sini PAN, ya jalannya PAN benar. Masya Allah. Lihat. Aku berbuat pertobatan di atas dan mengenal batas. Ada yang cuma jalan mau sini sholat enggak, puasa enggak, bajunya sobek-sobek. Coba kalau zaman dulu bapak kita punya baju sobek, dibuang kemana? Kemana? Hah? Kepergian. Sekarang mau masuk mall. Mall yang paling besar, bagus, mahal. Mas saya masuk ke mall sobek itu pak, celana sobek itu harganya 2 juta ya tapi ya, yang apa cip di sobek-sobek itu ya kalau kalau begini kan di rumah gak ada ya jadi ini mau dimana mereka yang sekarang ini terjerat dengan narkoba udah berapa pak. Ketika saya punya kesempatan dakwah di penjara, ketika itu saya dakwah di penjara remaja 90% narkoba dan anak muslim kebanyakan muslim. Apakah kita sekarang begini-begini saja? Tantangan dakwah gak bisa tujuan karena mereka itu menjadi bagian kalau tidak digagal akan digarap oleh mereka dan ikhwan di penjara itu terus-terusan sangat kencang sekali. Kalau kita datang hanya membawa ceramah, kata Nabi, paling bener ngomong doang. Mereka pak datang membawa pengacara. Aku pernah dengar Allah. Allah itu dulu sudah diponis hukuman mati. Tidak juga mau masuk Kristen, dibuat seumur hidup dan terus. Terang-terang ada polisi. Yang berani itu sudah ada kak. Berani cepat. Saya tetap muslim. Akhirnya mereka datang membawa pelatih tukang jahit, pelatih komputer, pelatih desainer, itu belum makanan ya Pak. Kita datang sebulan sekali, mereka seminggu dua kali. Kita lihat di daerah-daerah bencana, umat Islam merawat bencana paling banter dia bisa bertahan dua minggu. Saya bilang umat Islam. Ketika saya jalan-jalan ke Gunung Kidul pasca mau meletus kurang lebih 8 bulan masih ada posko Islam. Di sini habis semua. Tinggal tem bagian bekas. Ya Allah. Pada waktu itu sudah seberapa ada 2%. Pak, kita bukan di sini. Allah bukan di sini. Seandainya umat Islam di Indonesia ini kita hitung kasar saja 150 juta. Yang sudah berumah tangga besar dan kerja 120 juta. Satu orang mengeluarkan sebulan 1000 rupiah. Pak, kira-kira antum kalau diminta 1000 rupiah berapa? Yakin gak ada yang berapa? Mau kaya atau miskin? 1000. Antum itu? Subhanallah. 120 juta kali 1000. Masya Allah. Tuhan mencintai dengan saya ini salam bahkan laku kebangsaan Yayasan Islam Masjid dan juga pesantren ya dana ini kenapa yang mengagumkan itu gak pernah berbicara itu kenapa kemudian ada saya makanya saya tidak banyak itu juga kita juga kemampuan tidak bisa anda sampai ke depan bagaimana tadi kita jangan sampai di dalam jebol aliran sesat kemudian jangan sampai jebol energinya jangan sampai jebol pendidikannya jangan sampai jebol generasi muda. Jadi kita coba buat kipah itu ya. Memang kita aku mendekati mereka butuh tips butuh cara tapi kita tidak boleh biarkan terus apa kita tidak takut bukan takut, khawatir akan kebenaran ceramahnya Zwemer sekitar tahun 70-an dia mengirimkan misionaris ribuan ke seluruh dunia Zwemer di Papua Misionaris dan sekaligus Proletaris dia tidak reorasi misi Kristen mengatakan di antaranya di dalam petikan ceramah itu wahai teman-teman tugas utama kalian bukan memasukkan orang terutama Islam ke Kristen karena mereka sudah tahu sendiri Kristen itu sesat. Tidak ada apalagi sekarang ditemukan Injil yang sudah berumur 2000 tahun di Turki yang masih bahasa Suryani yang menyebutkan bahwa Isa itu Ibn Umar yang bukan Ibn Allah dan disitu membenarkan akan Nabi Muhammad SAW sekarang sudah dinilai oleh cakar budaya internasional Injil itu dengan nilai 22 dolar. Itu ketika orang yang minta ya, sampai hari ini dia ini. Makanya ketika selama 3 tahun ketika naik kuda karena pengikut-pengikutnya sudah mulai protes apakah selama ini kita dalam kungkungan tipuan dan kebohongan Vatikan? Itu mereka yakin agamanya itu gak benar tapi target mereka yang penting kata Zwemer kalian melepas mereka hubungan dari Allah yaitu kaum muslimin sehingga kita temukan generasi-generasi yang tidak punya hubungan dengan agamanya dan Allah sehingga mudah kita setir kemana-mana itu sekarang dibimbing sosmed, ayo olahraga. Ketika sekarang program mereka mudah hanyut. Coba sekarang ampun, bikin program anggun dakwah dengan program mereka kalah. Memang dasar program mereka konser, jadi boleh pemain internasional itu aja udah mulai kajian kok. Sekarang pertandingan bola dunia, ayo jangan bikin anak-anak remaja, bapak-bapaknya aja seumur-umur gak pernah bangun pada waktu malam hari jam 2:30 pula bisa bangun. Tanya, pernah gak bapak bangun tahajud jam segitu? Gak pernah. Seandainya pertandingan bola di Spanyol itu pak finalnya biasanya pas azan subuh, komat subuh, pas komat subuh adu penalti, kira-kira mana yang ditonton, yang di yakin pak kalau sudah di komisi Allah langsung aja kalau dengan atas sama bawah ya memang. Jadi oleh misalnya mereka kalau umat Islam sekarang ini dibikinkan acara-acara yang menarik yang menjauhkan melalaikan agamanya. Pada waktu maghrib dulu anak-anak kita kunjung ke masjid sibuk dengan membaca Al-Quran A.I. Abata. Kalau di kalau masih kenal enggak? Alif sabara, alif jari, alif domau, a'i umat. Itu bahasa Persia soalnya. Itu bahasa Persia, alif jari, alif. Sekarang udah gak lagi. Karena sudah dipalingkan dengan sinetron, acara ipin-upin, acara sombong. Akhirnya lagi sampai mak-maknya saya gila, bu apa namanya, Pokemon bu, sampai dulu mak awal-awal muncul pak, itu ibu-ibu BSG ngejar Pokemon itu sampai bandung, coba, suaminya main Pokemon bu, istrinya Pokemon blok. Dan berarti anaknya Pokemon pas. Oh, ya tidak ini dengan satu pernyataan kita nggak boleh bikin, nggak boleh tenang. Kita sedang dalam keadaan yang terjadi. Kita jawab sekecil apa perusahaan ini sokong yang berdua. Demikian aku boleh ada sesuatu di dalam rumah sesuatu lagi. Inna Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.